Selamat pagi, Pak Leo. Selamat pagi, Bu. Ya, Bu, kalau saya sih berkomentar ya, kalau yang boleh dapat gelar haji itu mesti TKI-TKI itu. Mereka jadi pahlawan devisa, di sana mereka bisa bahasa Arab, mereka masa nggak dapat gelar haji sih gitu. Masa kita di sini bisa bismillah-bismillah doang sama insya Allah, dia punya duit banyak dapat gelar haji. Itu kan tidak fair, lu punya duit, lu punya lima rukun, yang nggak punya duit nggak punya lima rukun, itu kan nggak, kan pengajaran begitu gitu kan. Lagi pula ya gelar haji buat ke surga, ada yang sampai 3 kali ke hadapan haji, naik haji gitu. Ya, ya. Itu memang bombong desisa gitu. Baik, terima kasih Pak Leo. Kita ke Pak Gilbert, selamat pagi. Ya agak terlambat ya. Ini kan penyelewengan seperti ini sudah lama terjadi ya. Jadi baru diungkap ya. Tapi ya daripada nggak terungkap ya. Ini sudah terjadi sedemikian lama ya ini ya. Karena ini kan mengelola dana umat sampai triliunan ya, 80 triliun, 100 triliun ya. Seperti kayak gini ya berjemaah, mereka membagi-bagi itu ke anggota DPR untuk naik haji atau untuk menterinya, terus sampai ke bawah semua. Ya kan baru aja terungkap. Ya ini kita kasih satu itulah, jempol lah untuk diungkap habis ya. Karena ini kan berhubungan dengan agama ya. Dengan agama aja sudah sedemikian jahat ya. Apalagi yang tidak berhubungan dengan agama. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Edi, selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya, komentarnya Pak Edi. Ya, ini memang luar biasa. Saya hanya berharap ICW dan NGO lainnya tetap mau mengangkat masalah ini. Karena kalau kita hanya mengharapkan BPK, BPKP, atau Inspektorat Jenderal yang ada di sana, mereka udah satu mulut. Mereka udah satu kors untuk berupaya menghentikan ini. Semoga Pas FM dan media lainnya mau untuk membongkar ini dan juga masalah-masalah korupsi lainnya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Edi. Pak John, selamat siang. Iya. Silakan Pak John. Enakan duit haji bisa dibagi-bagi, bisa buat naik haji lagi, apa nggak haram sih gitu. Kesirannya sendiri. Terima kasih Pak John. Pak Bambang. Iya. Ya Pak Bambang, silakan komentar Anda. Itu dana bisa untuk membantu pengungsi Sinambung ya, atau enggak menadu kena haji begitu besar, tapi banyak rakyat yang masih kena gempa. Terima kasih Pak Bambang.